إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون جمع جمع جمع جمع رحمة الله تبارك وتعالى Datang sebuah hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalamnya salah satu dari bentuk perumpamaan atau permisalan. Yang berbunyi kata Rasulullah Yang berbunyi kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Masali wa masalukum kamasali rajulin awqada nara faja'ala az-zanabib wal farashu yaqa'na fihi wa huwa yadhubbuhunna an wa ana akhidhun bihujazikum wa antum tafallatuna an yadi. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, permisalan antara aku dengan kalian seperti permisalan seseorang yang telah menyulut atau menyalakan api unggun. Akhirnya datanglah berdekatan serangga dan juga laron. Mereka pun masuk ke dalamnya. Ia menyalakan, laki-laki yang menyalakan api unggun tersebut pun mengusik dan mengusir agar supaya serangga dan laron tidak masuk ke dalamnya. Dan aku adalah orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memegang tali pinggang kalian untuk tidak masuk ke dalamnya, namun kalian satu persatu lepas dari genggaman tanganku. Permisalan atau perumpamaan merupakan salah satu di antara metode Al-Qur'an. Salah satu pendekatan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya Al-Qur'anul Karim. Dengan tujuan dan maksud agar supaya orang mengambil pelajaran di dalamnya. Dengan tujuan dan maksud dari permisalan dan perumpamaan tersebut agar orang bisa memikirkan apa yang dimaksud dalam perumpamaan dan permisalan tersebut. Allah terangkan dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli masalin." La'allahum yatadhakkarun. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah membuat bagi umat manusia di dalam Al-Qur'an permisalan demi permisalan. La'allahum yatadhakkarun, semoga saja mereka mau mengambil pelajaran. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa tilkal amsalun nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Demikianlah permisalan kami buat di dalam Al-Qur'anul Karim agar supaya manusia mau memikirkannya, agar supaya manusia mau memahaminya. Permisalan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, perumpamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis beliau, di antara maksud dan tujuannya adalah agar supaya mengambil pelajaran, agar supaya mengambil ibrah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hanya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi saja yang bisa memahami tentang perumpamaan dan permisalan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-alimun." Demikianlah permisalan yang kami buat di dalam Al-Qur'an dan tidak ada yang mengakalinya, tidak ada yang memahaminya, tidak ada yang mengambil pelajaran darinya illa al-alimun, kecuali orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki pondasi ilmu. Dari sini mengkaji tentang permisalan dan perumpamaan, kemudian bisa mengambil dan memetik pelajaran dan ibrah di dalamnya, bukti bahwasanya Allah jadikan dia bagian daripada ahlul ilmi. Tujuan dan maksud daripada permisalan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran diantaranya adalah mendekatkan pemahaman, agar supaya menggambarkan sesuatu yang masih samar menjadi lebih jelas dan gamblang. Menggambarkan sesuatu yang jauh dari pemahaman agar lebih mendekatkannya. Menampilkan dalam bentuk sesuatu yang masih imajinatif di dalam benak, didampilkan dalam bentuk nyata dan fakta yang bisa dirasakan oleh panca indera. Inilah maksud dari tujuan permisalan dan perumpamaan. Masyarakat muslimin jemaah-jemaah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada hadis Jabir radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Yang mana hadis ini juga datang dari sahabat yang berbeda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dari Imam Muslim, dalam sedikit perbedaan lafaz yang ada. Makna secara global dari hadis yang telah kita baca sekaligus terjemahkan di depan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan bahwasanya permisalan aku dengan umatku, bahkan ini juga permisalan antara nabi-nabi seluruhnya dengan umat mereka, seperti seseorang yang menyalakan api unggun. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menyalakan api unggun. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah serangga dan juga laron yang merupakan pihak-pihak yang mungkin terpukau, tergoda, terrayu untuk masuk ke dalam api tersebut. Akhirnya mereka pun masuk. Hanya saja ada orang-orang yang mencegah. Orang yang menyalakan api unggun tersebut mencegah agar supaya laron dan juga serangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah agar supaya umatnya tidak masuk ke dalam api tersebut yang bisa menyengat mereka, mencelakai mereka, membinasakan mereka. Namun toh ternyata akhirnya pun masuk juga pada bagian akhirnya. Al-Imam Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya hadal masal kathirul ma'ani. Permisalan ini begitu banyak perumpamaan, perumpamaan ini begitu banyak makna kandungan di dalamnya. Kita mencoba untuk memetik beberapa fawaid di dalam permisalan yang diambil dari hadis Jabir radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, datang juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Permisalan pertama diambil dari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun awqada nara, seseorang lelaki yang dia menyalakan api unggun. Menyalakan api unggun. Api unggun terlihat dengan kasat mata menyala, bercahaya, menggoda, memikat. Kalau kita sebagai umat manusia hanya melihat dengan pandangan singkat mata kita, tanpa memikirkan lebih jauh dari lubuk mata hati kita, seperti itulah yang terjadi, tergoda. Jangan hanya sekedar melihat sesuatu yang terpukau, jangan hanya sekedar mendengar sesuatu yang memikat, jangan hanya sekedar memikirkan bahwasanya hal tersebut merupakan godaan dan cobaan. Lebih panjanglah jauh ke depan untuk memikirkan tentang dampak baik dan buruknya dari sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita saksikan. Untuk bisa menimbang sesuatu tersebut baik atau buruk, jangan cuma mengandalkan pikiran kita, namun timbanglah dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an adalah baik, pasti adalah baik. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baik, pasti adalah baik. Jangan sekedar mengandalkan pemikiran kita, jangan sekedar menggunakan pendapat kita. Itulah kunci keselamatan. Sekadar melihat, begitu banyak orang yang mengamalkan, begitu banyak orang yang menempuhnya, belum tentu baik. Kecuali setelah kita timbang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fawaid kedua dari permisalan yang dibuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kebanyakan orang di atas kejahilan mereka, mereka menyangka bahwasanya mereka menempuh jalan tersebut itu adalah jalan keselamatan. Justru itu adalah jalan kebinasaan karena kebodohan dan kejahilan mereka. Mereka menempuh jalan tersebut, mereka menyangka ini adalah kebaikan, sesuatu yang terlihat baik, memiliki manfaat, bisa digunakan untuk masak, bisa merupakan sumber cahaya, api, menurut pandangan mata mereka yang pendek. Namun mereka tidak memikirkan jauh ke belakang dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Ternyata sesuatu yang menyala bisa membakar. Ternyata sesuatu yang membakar bisa membinasakan. Dan itulah kedangkalan ilmu dan kejahilan seseorang yang hanya melihat dengan mata pandangan dia saja. Datang dari lafaz perumpamaan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zanadib wal farash, serangga dan juga laron. Kita kembali menyinggung tentang rahasia ilahiyah di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menerangkan permisalan tentang umat manusia di hari kiamat dan di hari kebangkitan dengan dua permisalan binatang. Datang pertama dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus," hari di mana umat manusia ibaratnya seperti laron yang berterbaran. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Yauma yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir," hari di mana umat manusia dibangkitkan dari alam kuburan mereka, ibaratnya mereka seperti belalang yang berterbaran. Belalang yang berterbaran, perumpamaan tentang keadaan umat manusia di hari kiamat. Laron yang berterbaran, perumpamaan tentang umat manusia ketika di hari kiamat. Apa beda antara laron dengan serangga yang disebutkan dalam dua ayat yang berbeda, pada dua surat yang berbeda tersebut? Keadaan yang pertama tentang laron, keadaan ketika umat manusia berada dalam keadaan huru-haranya hari kiamat. Gunung dan gunung saling berbenturan. Laut Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai terpancar, membakar. Bumi Allah Subhanahu wa taala gonjang-ganjing dan seterusnya. Akhirnya umat manusia ibaratnya seperti laron yang berterbaran, tidak memiliki arah. Lari-saring bertabrakan, lari-saring berbenturan, tidak memiliki arah. Karu-karuan, huru-hara, kepanikan. Itulah keadaan umat manusia digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat seperti laron yang berterbaran, tak berarah. Keadaan kedua berpindah pada keadaan hari kebangkitan ketika Allah membangkitkan umat manusia dari alam kubur mereka. Ka'annahum jarradun muntashir, ibaratnya seperti belalang. Belalang yang berterbaran, belalang berbeda dengan laron. Belalang memiliki sungut yang dengan sungut tersebut dia bisa mengidentifikasi apa yang ada di hadapan dia, dia tidak tabrak. Apa yang ada di belakang dia tidak mundur ke belakang. Lebih terarah. Laron ketika berterbaran tak terarah, karu-karuan, huru-hara yang terjadi. Belalang ketika berterbaran lebih rapi, dan itulah dua keadaan yang berbeda. Dan Nabi SAW mempermisalkan pada permisalan dalam hadis Jabir, ibaratnya seperti laron yang masuk ke dalam api, seperti itulah yang terjadi. Huru-hara, kekacauan, tak terkendali, tak terkontrolkan. Dan seperti itulah orang-orang yang jahil masuk ke dalam api. Orang jahil masuk ke dalam api. Orang bodoh masuk ke dalam api. Orang yang sok pintar masuk ke dalam api. Orang yang banyak bicara masuk ke dalam api. Seperti itulah keadaan yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang juga disebutkan dalam hadis tersebut dari permisalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwa yadhubbuhunna an, dan dia, yakni seorang diri yang menyulutkan api dan menyalakan api unggun. Yadhubbuhunna an, menyingkirkan mereka, yang menyingkirkan serangga dan laron. Beberapa poin yang bisa kita petik dari hadis ini, paling pertama adalah bahwasanya orang yang celaka jumlahnya lebih banyak daripada orang yang selamat. Dan itu terbukti dari lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim menerangkan tentang keadaan kebanyakan orang. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka dalam melakukan kesyirikan. Ini gambaran tentang keadaan kebanyakan orang. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma yu'minu aktsarun nasi walau harasta bimumini, tidak beriman kebanyakan mereka dari umat manusia meskipun engkau semangat untuk memasukkan mereka ke dalam lingkaran keislaman. Kebanyakan orang celaka berdasarkan gambaran hadis tersebut. permisalan yang lainnya dari lafaz yang sama. Wa huwa yadhubbuhunna anhu. Dia yang berusaha untuk menyelamatkannya. Ada orang yang menasihati, ada orang yang memiliki ilmu, yang memberikan peringatan dan teguran untuk jangan celaka, jangan memasukkan diri kalian ke dalam jalan-jalan kecelakaan. Ikuti orang tersebut, ikuti para penasihat tersebut, ikuti orang yang mengajak kepada ilmu dan pengetahuan tersebut, dan ternyata dia hanya seorang diri. Sebagaimana gambaran tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyelamatkan umat-umat beliau, umat-umat mereka. Dari sini juga menerangkan bahwasanya ketika ada fitnah yang mungkin saja terbakar, yang memukau, yang bisa menggoda, ingatlah bahwasanya dalam setiap fitnah ada orang yang memberikan nasihat untuk tidak terjerumus ke dalam fitnah tersebut. Ketika ada api menyala yang merupakan sumber dari fitnah, ingat bahwasanya di sana ada orang-orang yang memberikan peringatan, ada orang-orang yang memberikan teguran, ada orang-orang yang mengajak kepada keselamatan. Ikuti bimbingan dia, dan mereka adalah pengikut, mereka adalah para nabi dan rasul serta pengikut setia para nabi dan rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معاشر المسلمون, setelah kita kemukakan dari khutbah pertama pada Jumat sesi kita kali ini tentang sebuah hadis yang merupakan contoh kecil akan permisalan dan perumpamaan yang memiliki fawaid yang begitu banyak, kesimpulan akhir dari hadis tersebut sebagai inti dari penukilan hadis yang diambil dari lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di bagian akhir dari hadis tersebut, wa ana asidun bi ajizikum wa antum tasafallatuna anni yadi, yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berusaha untuk mengambil, memegang, menggenggam tali ikat pinggang kalian, namun kalian satu persatu lepas dari genggaman tangan. Ini merupakan kunci selamat ketika terjadi fitnah yang akan membawa banyak korban. Ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang banyak tempat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang hadis, menjelaskan tentang hal tersebut. Datang juga banyak tempat di dalam Al-Qur'anul Karim menerangkan tentang hal tersebut. Di antara hadis yang berbunyi kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin." Anjuran dari beliau untuk kembali kepada sunnah beliau dan sunnah khulafa yang empat. Demikian juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau menerangkan tentang perpecahan umat, kulluhum finnar illa wahida, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Apa solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu kelompok yang selamat tersebut? Ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang dengan jalan keselamatan. Yang ingin selamat, ikuti jalan beliau. Yang ingin jalan keselamatan, titilah jalan beliau. Satu-satunya jalan, tidak ada jalan yang lainnya. Maksud dari ucapan ini bahwasanya barang siapa yang berada di atas dalil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dialah yang berada di atas jalan keselamatan. Dan hadis tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya petunjuk yang paling mengantarkan kepada keselamatan adalah petunjuk yang dibangun di atas dalil Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kau boleh perhatikan untuk saya, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ana akhidun bihujazikum, dan aku mengambil, aku berusaha untuk memegang, aku berusaha untuk menggenggam tali ikat pinggang kalian. Artinya apa? Ada para penasehat yang sudah mengerahkan seluruh tenaga mereka, seluruh waktu mereka, seluruh apa yang mereka miliki agar supaya umat terselamatkan, agar supaya umat tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Namun tetap saja antum tatafaltula min yadi. Namun kalian satu persatu lepas dari genggaman tangan. Tidak hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha untuk bisa menyelamatkan pertama diri kita, sekaligus berusaha untuk peduli untuk menyelamatkan orang lain, namun hidayah tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.